الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tanpa terasa kita telah sampai kepada hadis yang ke-11 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang ditulis oleh salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'iyah, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan walhamdulillah banyak faedah-faedah ilmiah yang kita dapatkan daripada hadis-hadis ini. Dan tentunya seorang muslim memiliki hirs, memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hirsnya, semangatnya di dalam mempelajari kitabnya, kitab suci Al-Quran, tafsir daripada Al-Quran. Karena kedua kitab tersebut atau kedua rujukan tersebut merupakan rujukan bagi syariat Islam, bagi dinul Islam, menjadi pegangan seluruh kaum muslimin di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, langsung saja kita membaca hadis yang ke-11 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu siapa? Ada yang mungkin bisa memberikan jawaban? Abdullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu kedudukan beliau sebagai siapanya Rasulullah? Paman beliau, ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau putra daripada paman beliau ini Abbas, putranya adalah Abdullah ibn Abbas. Ini kedudukannya sebagai siapa? Sepupu. Sahih. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dari pamannya. Fima yarwi an rabbihi, pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah azza wajalla. Dari Rabbnya, yakni dari Allah Azza wa Jalla. Ini dikenal dengan sebutan hadis qudsi. Kal Allah menyatakan, ucapan Allah Azza wa Jalla yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ayat Al-Qur'an. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatat, menetapkan al-hasanat was-sayyi'at, mencatat kebaikan dan kejelekan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskannya, memerincinya. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang memiliki azam, memiliki tekad untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah Azza wa Jal akan mencatatnya menjadi satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kemudian jika dia berazam, bertekad untuk melakukannya, kemudian dia melaksanakannya. Kata bahallah asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ab'afin kathira. Maka Allah akan mencatatnya sebagai amalan 10 kali lipatnya, dan ini minimalnya ya, sampai kepada 700 kali lipat, sampai kepada lebih daripada itu. Ab'afan kathira, lipatan-lipatan yang banyak. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika seseorang memiliki himmah, memiliki azam, memiliki tekad dengan satu kejelekan, yakni dia hendak melakukan satu kejelekan, falam ya'malha, tetapi dia tidak amalkan, kata bahallah indahu hasanatan kamilah, maka Allah Azza wa Jal akan mencatatnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Wa hamma biha fa'ala, kata bahallah sayyi'atan wahidah, dan jika dia berkeinginan melakukan kejelekan kemudian dia melakukannya, maka dicatat satu kejelekan. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, coba kita perhatikan hadis yang sangat mulia ini. Yang pertama, Allah Azza wa Jal mencatat dan menetapkan al-hasanat dan as-sayyi'at, yakni pencatatan tersebut dan penetapan tersebut berada dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz, tercatat di sana, menjadi satu ketetapan Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan, kami tentukan takdirnya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan setiap perkara baik besar maupun kecil semuanya telah tercatat. Di mana ini? Di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini merupakan kitabatul hasanat was sayyiat yang pertama, yakni tercatatnya di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, tercatat sebagai pahala. Makna daripada innallaha katabal hasanat was sayyiat, Allah mencatat kebaikan dan kejelekan, yakni bahwasannya tercatat dalam catatan amalan setiap hamba. Allah mencatatnya dengan rincian seperti yang tersebut di dalam hadis ini. Maka di sini Allah Azza wa Jal memberikan rincian bahwasannya seseorang apabila dia memiliki himmah, memiliki tekad ya, memiliki azam, keinginan yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, kita perhatikan kalimatnya, faman hamma bihasan, barang siapa yang punya tekad melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, kata bahallah tabaraka wa ta'ala hasanah wahidah atayib, hasanah kamilah. Ini kalimat yang sangat indah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah mencatatnya dan mencatat di sisinya, mencatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Syarat daripada untuk mendapatkan hasanah kamilah sebagaimana dalam hadis ini adalah berupa himmah. Himmah yakni azam, bukan sekedar terbertik, terbersit. Ini belum tercatat apa-apa ya. Kalau hanya sekedar terbersit, ini belum tercatat apa-apa. Arti daripada memiliki himmah, memiliki azam adalah sudah ada tekad yang kuat. Sudah ada tekad yang kuat, ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggalkan tekad yang kuat tersebut dalam keadaan telah menempuh jalan-jalannya, jalan-jalannya telah dia tempuh semuanya. Akan tetapi kemudian ketidakmampuan, karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketidakmampuan untuk melaksanakan sesuatu yang baik tadi, ya, sehingga dia pun karena ketidakmampuan tadi meninggalkannya. Tidak mampu melaksanakan. Contoh misalnya, seseorang berazam dengan kuat, besok pagi saya mau puasa sunnah. Azamnya kuat ini. Dan sebab-sebabnya sudah dia tempuh, sebab-sebabnya, ya, dia persiapan, ya, untuk makan sahurnya dan sebagainya malam harinya, dia tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi dan seterusnya, sudah makan sahur, ya, ditempuh semuanya. Kemudian tiba-tiba di pagi harinya jatuh sakit, tidak sanggup untuk melanjutkan puasa. Entah ternyata mungkin mules perutnya atau penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan da'af, kelemahan bagi dia, kemudian dia tidak sanggup untuk berpuasa. Maka keadaan yang pertama ini, karena dia telah menempuh jalan-jalannya, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya pahala sempurna sebagai orang yang telah melaksanakan puasa tersebut. Ya, telah melaksanakannya, padahal tidak terlaksana, tetapi pahala yang dia dapatkan sebagaimana dia telah melaksanakan puasa tersebut secara sempurna. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikul maut faqad waqa'ahu 'ala Allah." Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ya kemudian ternyata sebelum sampai pada apa yang dia tuju, kematian menjemputnya, maka sungguh telah sampai pahala amalan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ingat kisah berapa? 99 orang yang membunuh, ya, jiwa, 99 nyawa. Dia kemudian ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Datang kepada seorang ahli ibadah. Kemudian dia sampaikan, dia jelaskan tentang keadaan dirinya, bahwa dirinya telah membunuh 99 nyawa manusia. Apakah ada pintu tobat baginya? Seorang ahli ibadah, mungkin dia terlalu jauh dengan dunia, ya, dunia manusia, dunia yang keras, menganggap perkara tersebut perkara yang sangat besar sekali. Jangankan sampai 99, ya, membunuh satu jiwa saja bagi dia sudah luar biasa besarnya. Bahkan seorang ahli ibadah mungkin juga dia menganggap, ya, membunuh, jangankan manusia, membunuh binatang saja bagi dia mungkin itu besar sekali dosanya. Nah, ini sampai 99 nyawa dia bunuh. Maka karena sangat menganggap besar perkara tersebut, dia mengatakan, "Tidak ada, sudah tidak ada pintu tobat bagi kamu. Ini nyawa manusia kamu anggap seperti lalat. 99 nyawa kamu pites." Maka kemudian sekalian digenapkan 100. Nah, apa manfaatnya kalau memang sudah tidak ada jalan yang lain? Sekalian saja kalau begitu dibunuh dan digenapkan 100 nyawa. Tetapi orang ini tetap tidak putus asa. Dia belum puas dengan jawaban tersebut. Dia bertanya kepada manusia, "Dullani ala a'lami ahli al-ard." Tunjukkan kepadaku orang yang paling alim dari penduduk bumi ini. Maka kemudian orang-orang menunjukkan kepada seorang alim, betul-betul orang yang memiliki ilmu agama, faham terhadap kitabullah. Maka dia pun mendatangi orang alim tersebut, dan kemudian dia ceritakan tentang keadaan dirinya dan bahwasanya dirinya telah membunuh 100 nyawa. "Apakah masih ada jalan tobat bagi saya?" Maka orang tadi menyatakan, "Tentu saja. Mahala bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu dengan tobatmu? kamu masih hidup, selama kamu masih hidup, maka pintu taubat terbuka lebar untukmu. Maka dengan itu dia pun bersukaria, bergembira, ingin bertobat betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla dan minta bimbingan. Lantas apa yang harus aku lakukan? Si alim tadi mengatakan, kamu pergi ke satu desa sana, satu qaryah. Di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu gabung dengan mereka, ya. Kamu tinggalkan dunia hitam kamu, kemudian kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan mereka sampai kamu menemui kematian. Itu taubat yang sebenarnya. Muhajiran ilallahi wa rasuli. Ingin berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Maka dia pun dengan gegap gempita, dengan semangat membaca, dengan keinginan yang sangat kuat, dengan azam mendatangi tempat tersebut. Hanya saja qadarullah wa masya'a fa'al, di tengah perjalanan kematian menjemputnya. Kematian menjemput. Maka apa yang terjadi? Dua malaikat turun. Malaikat adab dengan malaikat rahmat. Sama-sama, yang satu malaikat rahmat ingin membawa ruh tersebut. Kenapa? Karena ini ruh orang yang mulia. Dia ingin bertobat dan telah menunjukkan keseriusan tobatnya. Sedangkan malaikat adab menyatakan, ini bagian saya orang ini. Dia telah membunuh sekian banyak manusia ini. Ya, rebutan. Dua malaikat tersebut ingin membawa daripada ya, si lelaki tadi. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat yang lainnya dalam bentuk manusia yang kemudian memutuskan perkaranya. Ini juga ada dalam Riyadhus Shalihin, nanti insyaallah kita akan sampai setelah babul ikhlas, kemudian babut taubat. Nanti akan ada kisahnya. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, coba kalian ukur antara jarak dia meninggalkan tempat kemaksiatan dia, ya, dunia hitamnya, ya, dengan jarak tempat yang dia tuju, mana yang lebih dekat. Maka mana yang lebih dekat itulah kemudian malaikat yang mana dia berhak untuk membawanya. Kalau lebih dekat kepada tempat yang dia tinggalkan, berarti dia menjadi milik malaikat adab. Kalau lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, berarti ini akan dibawa oleh malaikat rahmat. Ternyata apa yang terjadi? Lebih dekat kepada tempat yang dituju, hanya jarak satu jengkal. Hanya jarak satu jengkal saja. Dan dalam riwayat yang lain, Allah memang memerintahkan bumi untuk nisub, sehingga lebih dekat kepada tempat yang ditujunya. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan di dalam syariat kita ini, wa may yakhruj muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Orang yang keluar dari rumahnya, ya, dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dalam rangka benar-benar ingin memperbaiki dirinya, kemudian ternyata belum sampai kepada apa yang dia tuju tersebut, kematian menjemputnya, maka sungguh pahalanya telah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keadaan yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keadaan yang kedua, orang yang benar-benar ingin menjalankan satu amal saleh, sudah sangat dia ingin jalankan. Hanya saja kemudian ada amal saleh yang lain lebih besar. Maka tentunya, ya, karena memang tidak bisa dijalankan kedua-duanya, dia tinggalkan amal soleh tersebut yang pertama, kemudian dia mengambil amal soleh yang lebih besar tadi. Maka pada amal soleh yang dia ambil tadi, yang lebih besar tadi, dia mendapatkan pahala sempurna karena dia menjalankannya, maka 10 kali lipatnya dan kelipatan yang lebih daripada itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian yang tadi yang dia tinggalkan tadi itu tetap teranggap sebagai satu pahala sempurna karena niatnya. Karena niatnya. Jadi karena tidak dijalankan itu berarti bukan berarti tidak mendapatkan, ya. Dia tetap mendapatkan sempurna bahkan. Bisa dipahami ini. Karena adanya azam tadi, azam yang begitu sangat kuat untuk menjalankannya, ternyata ada sesuatu yang lebih afdal. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang yang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya diriku ini pernah berazam kalau engkau mendapatkan kemenangan atas kaum Quraisy dan Allah azza wajal memberikan Fathu Mekah kepadamu, maka saya ingin untuk sholat di Baitul Maqdis. Sholat di Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kamu sholat di sini saja. Ya, ini sholat di Baitullah Al-Haram. Karena sholat di Baitullah Al-Haram kelipatannya jauh lebih banyak daripada sholat di Baitul Maqdis. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan, kamu sholat di sini saja. Ya, ini sholat di Masjidil Haram. Ini lebih utama. Meninggalkan yang sana bukan berarti tidak dapat keutamaan, tetapi mendapatkan keutamaan yang lebih dari apa yang dia dapatkan di Masjidil Haram. Demikian pula seseorang, misalnya, wallahu a'lam bishawab, ingin apa namanya, mengumpulkan harta untuk berkurban, mengumpulkan uang, dia tabung sedikit demi sedikit untuk berkurban. Kemudian belum sampai waktunya untuk dia keluarkan, dibelikan binatang kurban, ternyata ada keadaan darurat yang dia harus mengeluarkan harta tersebut, menyangkut nyawa seorang, nyawa daripada seseorang. Maka ini perkaranya jauh lebih besar, dia harus keluarkan uang tersebut. Maka apa yang dia niatkan di awal sebagai kurban, insya Allah itu tetap sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Sempurna dengan niatnya tadi, ya, sempurna dia. Dan dia mendapatkan pahala yang lebih besar, karena ini pahala sesuatu yang sifatnya doruri, pahalanya lebih besar. Ini gambaran yang kedua. Dan gambaran ketiga adalah orang yang meninggalkan daripada apa yang telah dia niatkan tersebut, sekedar dia meninggalkannya saja. Dia sudah ada azam, azamnya kuat untuk melakukan, kemudian tiba-tiba terpalingkan dengan perkara yang lainnya. Mungkin tersibukkan dengan perkara yang lain dan sebagainya, atau mungkin memang kemudian dia malas untuk melaksanakannya, walaupun tadi di awalnya sudah ada niatan yang besar untuk melakukannya. Maka keadaan yang seperti ini, dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana dalam hadis tadi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa taala indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang memiliki himmah, memiliki tekad untuk melakukan satu kebaikan kemudian tidak dia kerjakan, yang inti bahwasanya dia telah memiliki himmah, sudah memiliki azam, tekad kuat, kemudian dia tidak kerjakan, maka dia mendapatkan hasanah kamilah, kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Adapun jika dia berhasil untuk melakukannya, melaksanakannya, sudah ada niatan yang kuat, kemudian dia laksanakan, kata bahallah asra hasanatin, Allah mencatatnya 10 kali lipatnya, ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipatnya, ila ab'afin kathirah, bahkan sampai lipatan-lipatan yang lain yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, al-hasanah bi asri amsalihah, bahwasannya man ja'a bil hasanat falahu asru amsalihah, barang siapa yang datang kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Itu adalah kelipatan yang terkecil dari pahala yang Allah akan berikan, ya, kelipatan yang terkecil. Apa saja kalau Allah membalasi dari setiap amalan kita, maka kelipatan terkecilnya adalah 10. Kemudian sampai pada 700 kali lipatnya sebagaimana dalam ayat yang lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin atu habbah. Permisalan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti satu biji, yang dari satu biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai. dari masing-masing tangkai menghasilkan 100 benih, 100 biji yang lainnya. Berarti jadinya berapa semuanya? 700. Dari satu biji kembangkan menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu pun bukan batasan minimal ataupun batasan maksimal. Allah masih menyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan dengan lipatan yang banyak kepada siapa yang digandakinya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah adalah Zat yang maha luas rizkinya, maha luas pemberiannya, dan maha mengetahui segala perkara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini jika ada yang bertanya, terkait dengan yang tadi tidak mengerjakan tetapi kok dicatat sebagai amalan sempurna, maka jawabannya adalah wallahu wasi'un 'alim. Allah adalah Zat yang maha luas karunianya. Sekedar seseorang memiliki himmah, sekedar seseorang memiliki tekad dan keinginan yang kuat meskipun belum terlaksana, maka Allah akan membalasinya dengan balasan sempurna. Jadi sepantasnya bagi seseorang untuk senantiasa memenit hatinya untuk paling tidak memiliki niatan-niatan kebaikan, niatan-niatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sebanyak apapun. Ya, sebanyak daripada niatan-niatan kita tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membalasi semua. Seseorang misalnya memanage waktunya dengan baik untuk kemudian setelah ini nanti saya akan berbuat ini, setelah ini nanti akan melakukan ini, ya. Amalan-amalan yang baik, entah itu qiraatul Qur'an kah misalnya, saya akan baca Al-Qur'an. Setelah ini saya akan salat sunnah. Setelah ini maka saya akan melakukan amalan kebaikan ini. Setelah ini saya akan berzikir kepada Allah. Meskipun kemudian ada sawarif, ada perkara-perkara yang memalingkan kita daripada perkara-perkara yang kita niatkan, maka tercatat, sekedar niat itu akan tercatat sebagai kebaikan-kebaikan yang sempurna. Jadi sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menjaga hati-hati kita. Dan ini sekali lagi merupakan fadilah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian apa yang tersebut tadi bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan membalasi 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya, bahkan sampai lipatan-lipatan yang lebih daripada itu, itu semua sesuai dengan kadar keikhlasan pelakunya. Jadi kapan Allah akan membalasi 10, kapan Allah akan membalasi 700 atau di bawah daripada itu atau di atas daripada itu, sesuai dengan kadar niatan masing-masing. Keikhlasan ini yang paling penting dalam setiap amalan, ya. Masing-masing orang memiliki nilai yang berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa taala meskipun amalan yang sama. Kita di sini di majelis ini duduk dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah thalabul ilm. Perintah di dalam Al-Qur'an, wala taqumu laisa laka bihi ilmun, jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim, ya. Masing-masing kita punya niatan. Maka niatan tersebut yang paling ikhlasnya itulah yang paling besarnya. Thalabul ilm itu pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi seseorang jalan menuju surga dengan menuntut ilmu. Maka masing-masing orang ini tadi, ya, meskipun duduk bersama-sama di dalam satu majelis berbeda-beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan pahala 10, ada yang 20, ada yang 300, ada yang 700, ada yang lebih daripada itu. Sesuai dengan kadar niatan kita masing-masing. Kemudian perkara berikutnya di dalam hadis, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanah kamilah. Dan jika seseorang memiliki tekad untuk melakukan kejelekan, tetapi dia kemudian tidak mengamalkannya, kata bahallah hasanah kamilah, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Yakni seseorang sudah punya niatan yang jelek, ingin mencuri, dan kesempatan itu ada, akan tetapi kemudian dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ini perbuatan dosa, kemudian dia tinggalkan, maka dia mendapatkan kebaikan sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia ingat akan adab Allah, mungkin orang yang mencuri itu adabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia meninggalkannya. Adapun orang yang telah menempuh sebab-sebabnya, dia meninggalkan kejelekan disebabkan karena ketidakmampuan atau tidak ada kesempatan, beda. Ya, ini beda. Orang ingin mencuri, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah membawa tangga, ya, ataupun bandre untuk membuka kunci, sudah membawa ini itu, peralatan-peralatan untuk mencuri sudah dibawa semua. Akan tetapi di saat dia sampai ke tempat yang dia targetkan untuk dia curi, ternyata di situ ada satpam penjaga. Wah, ini tidak bisa ya, dari pintu mana ini, tidak memungkinkan. Akhirnya, tidak usah jadi mencuri. Disebabkan karena tidak ada kesempatan, ya. Atau ya ini kegagalan tersebut karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya menjadikan turun hujan dan sebagainya yang al-muhim, kemaksiatan tersebut terhalang dengan sesuatu bukan karena kehendak dari dia. Dia terhalang dari melakukannya disebabkan karena ketidakmampuan dia. Maka dia teranggap melakukan perbuatan tersebut secara sempurna. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menceritakan tentang dua orang muslim, iya kan? Idza taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila berjumpa dua orang muslim dengan pedang keduanya, maka yang terbunuh dan yang dibunuh sama ya, yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Ya Rasulullah, hadzal qatil fama bal maqtul. Wahai Rasul, ini pembunuh, pantas dia masuk neraka. Kenapa juga yang dibunuh kok masuk neraka? Maka Rasul menyatakan innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia ini sangat ingin untuk membunuh temannya. Jadi tidak terjadi kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini seolah-olah orang yang tidak melakukan satu kejelekan yang telah dia niatkan, dia tinggalkan, mendapatkan pahala. Kenapa yang kemarin kok masuk neraka? Alasannya atau jawabannya adalah karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Dia meninggalkannya karena ketidakmampuan dirinya. Niatannya masih tetap ada, tetapi dia tidak mampu menjalankan dari apa yang dia niatkan karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya yang terbunuh. Sedangkan di sini orang ini dia berhenti dari niatnya melaksanakan kejelekan disebabkan karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kemudian apabila seseorang, dalam hadis ini kalimat yang terakhir, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallah sayyi'atan wahidah. Jika dia meniatkannya dengan sungguh-sungguh, berazam dengannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai kejelekan yang satu, satu kejelekan, sayyi'ah wahidah. Kalau kebaikan-kebaikan Allah sebutkan dengan hasanah kamilah, bukan hasanah wahidah, hasanah kamilah, menunjukkan bahwa kebaikan itu tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berniat dengan niatan baik, maka Allah akan sempurnakan pahalamu dengan sesempurna-sempurnanya. Dan dicatat pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di saat menyebutkan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya di sisinya. Kata bahallah, ya, tidak ada kalimat indahu, tidak ada. Kata bahallah sayyi'ah, tidak sayyi'ah kamilah, tetapi sayyi'ah wahidah, untuk merendahkannya. Bahwa kejelekan itu tercatat sebagai satu kejelekan, cuma satu itu saja. Ini menunjukkan akan kemurahan daripada Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, demikian secara ringkas kandungan daripada hadis yang ke-11. Masih ada tersisa waktu, jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Terkhusus yang terkait dengan hadis tentunya. Monggo. Nggih. Assalamualaikum pertanyaan bisa Nana tangkap, bisa nanti diluruskan kalau keliru, bahwa seorang itu ingin sekali untuk bisa ikhlas dalam amalan dengan seikhlas-ikhlasnya, hanya saja terkadang muncul perkara-perkara yang sampai saat ini belum bisa untuk terselesaikan, dalam artian belum bisa murni betul-betul karena Allah, muncul perkara-perkara kepentingan-kepentingan dunia. Apa bimbingannya terkait dengan masalah tersebut? Itu nih. Jadi, yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla apabila kita memiliki perasaan seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa? Artinya kita sadar akan kekurangan kita. Itu sudah satu poin positif yang sangat besar. Sadar. Beda dengan orang yang dia tidak peduli dengan keadaan hatinya, tidak peduli terhadap keikhlasannya, tidak peduli terhadap niatnya. Buhraru. Dia melaksanakan ibadah dengan rutinitas saja. Adapun orang yang memiliki muraqabah, orang yang memiliki bagaimana ini? Terus entar, kata napa? Ya, lanjut ya. Orang yang memiliki daripada introspeksi diri, maka dia akan merasakan seperti itu, dan itu merupakan perkara sunnahnya para salafus shalih. Setiap kita harus punya perasaan seperti ini. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau menyatakan, ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku. lebih sulit dibandingkannya. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk bisa diperbaiki dibandingkan daripada niat kita. Li'annaha tataqallab 'alayya, karena niat itu begitu berubah-ubah. Berubah-ubah, berganti-ganti. Seseorang dia belajar duduk di majelisnya karena Allah Subhanahu wa taala, pertengahan duduk kemudian muncul kepentingan-kepentingan dunia, ya, dia tepis. Kemudian duduk lagi mendengarkan dua. Ada perkara-perkara dunia lagi, dia tepis lagi, ya. Dia duduk lagi. Kemudian terus seperti itu, ya. Berbagai macam perasaan-perasaan berketam dalam hatinya, tatakallab. Ya. Tatakallab, hatinya itu berubah-ubah begitu. Maka terus-menerus diperbaiki niatnya. Jadi di saat muncul perkara-perkara tersebut, kita sadar, dan itu sudah merupakan satu poin yang penting, kita sadar ada perkara yang mau merusak hati kita, mau merusak niat kita, langsung tepis, buang. Nanti akan datang dari sisi yang lain, tepis lagi dari sana, datang lagi dari sini, tepis lagi. Perkara-perkara yang banyak tadi itu semuanya harus ditepis. Kata salah seorang hadis, ahlul hadis ini, ya, bukan seperti kita, ahlul hadis, ulama ahlul hadis zaman salaf dahulu, beliau mengatakan, fa'idha hadithun wahid yahtadu ila niyat. Ternyata untuk mempelajari satu hadis itu saja butuh sekian banyak niat. Karena tadi, ya, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Terkadang kita mau menjalankan sholat dari rumah sudah, karena Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita keluar rumah sudah berbeda. Betul apa tidak? Ya. Kepentingannya sudah ada hal-hal yang lain. Langkah satu, langkah dua, ataupun pakai kendaraan, terkadang sudah terpalingkan dari keinginan hati kita yang pertama menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemarin kita bahas, ya, tidaklah yang membuat dia keluar kecuali niat, kan begitu. Ini ada kepentingan-kepentingan yang banyak. Maka sekali lagi, alangkah sangat nikmat bagi seseorang yang dia bisa untuk melihat keadaan hatinya, untuk kemudian dia, ya, itu sudah merupakan satu modal yang besar untuk kemudian dia mampu memperbaiki dirinya. Di saat apa namanya, hati tersebut muncul suatu, ya, terkadang dia ingin ikhlas, akan tetapi ternyata muncul berbagai macam kepentingan-kepentingan tersebut dengan rupa-rupa yang lainnya. Itu pun juga merupakan ucapan salaf kita. Wallahu ta'ala alam biswab. Tentu ini yang bisa, ya, hanya ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan semoga jawaban ini kita memberikan faedah bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.